نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab Naumi akhirin nahar. Bab tidur di akhir siang. Fani fidin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan tentang adab tidur terkhusus tidur di siang hari di penghujung siang. Di sana ada bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait tidur siang, khususnya di penghujung dari waktu siang itu sendiri. Qala, beliau membawakan di sini, wa an Khawaz ibn Jubair radhiyallahu anhu, dari Khawaz ibn Jubair, semoga Allah meridainya. Qal naumu awwalin nahari khurqun. Tidur di awal siang itu adalah khurqun. Khurqun ini para ulama menjelaskan adalah al-jahlu wal-humku, kejahilan, kedunguan. Tidur di awal siang, yakni tidur di waktu masih pagi. Karena barakallahu fikum, waktu pagi itu sebenarnya adalah waktu seorang mulai beraktivitas. Waktu di awal siang itu adalah waktu di saat orang semangatnya untuk menjalankan aktivitas, baik aktivitas yang berkaitan dengan dunianya ataukah aktivitas yang berkaitan dengan agamanya. Sehingga ketika seorang insan itu justru tidur di awal siang, yakni di waktu pagi, maka yang seperti ini justru akan mendatangkan perkara yang tidak bagus. Rasulullah SAW mendoakan waktu pagi itu waktu yang penuh berkah. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukurnya, waktu paginya. Di saat manusia di awal pagi banyak beraktivitas. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjalani waktu siang ini, awal siang ini dengan aktivitas yang positif. Sehingga kalau di saat itu justru dia tidur, maka ini kata Khawad bin Jubair radhiyallahu anhu, itu adalah khurqun. Naum awalin nahar khurqun. Tidur di awal siang itu adalah kedunguan, kebodohan. Ya. Karena di saat itu sebenarnya adalah waktu yang manusia sedang banyak menjalankan aktivitasnya, menjalankan kebaikannya. Sehingga para ulama sampai menyebutkan, Amirun nahar awaluh. Pimpinannya waktu siang itu di awalnya. Pimpinan waktu siang itu di awalnya. Jadi kalau awalnya udah baik, maka yang berikutnya akan baik. Pimpinannya kalau sudah bagus, maka yang berikutnya akan menjadi bagus. Barakallahu fiikum. Tapi sebaliknya, ketika di awal sudah malas-malasan, di awal pagi sudah bermalas-malasan tidur pagi, ya, di awal itu sudah dalam keadaan apa? Diiringi dengan rasa malas dengan tidur, maka yang seperti ini akan bisa menghalangi kebaikan di seluruh waktu siangnya. Fadliman rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita diperintahkan jangan tidur di awal siang, yakni di pagi hari. Ya, apakah habis sholat subuh, apakah ketika sudah terbit matahari, ya, yang namanya yang waktu tersebut merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma barik ya li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Di sini Nabi SAW berdoa agar waktu-waktu tersebut, ya, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan waktu siang ini sebagai mata pencaharian buat manusia. Ternyata waktu tersebut kemudian di awal paginya didoakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga banyak di kalangan para salaf ketika di pagi hari mereka menjalankan aktivitas perdagangan, aktivitas dunianya. Ternyata betul setelah diberkahi oleh doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perdagangannya, aktivitasnya akan semakin berbarokah, mendatangkan banyak kebaikan. Tapi kalau sudah diawali dengan tidur, malas-malesan, maka ini adalah satu kejahilan, kedunguan, ya, yang mana ini harus dijauhi. Ya, lebih-lebih ketika pagi hari habis sholat subuh dipakai untuk membaca Al-Quran, berzikir, menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran. Maka itu kebaikan di atas kebaikan. Ya, waktu yang sangat diberkahi dimanfaatkan untuk amalan yang sangat-sangat mulia, yakni membaca Al-Quran, memurojaah Al-Quranul Karim. Nah, sehingga ini nasihat buat kita bersama untuk tidak tidur di awal pagi. Ya, tidak tidur di awal pagi. Kenapa? Barakallahu fikum. Karena itu adalah waktu yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan wa ausatuhu khuluqun. Dan tidur di pertengahan siang itu khuluqun. Ya. Ai, para ulama menyebutkan khuluqun mamduh, akhlak yang terpuji. Dan kita sudah membahas terkait qailullah. Ya, qailullah ini tidur siang termasuk ibadah yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qilu fa inna syaitan la yaqilu. Tidur sianglah kalian karena sungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Sehingga kalau seorang insan tidur siang, maka itu adalah akhlak yang terpuji. Akhlak yang mulia. Dan sudah berlalu pembahasan terkait tidur siang. Ya. Dan ini merupakan sarana untuk mendapatkan tenaga kembali setelah beraktivitas dari awal pagi. Dari awal siang sudah beraktivitas capek, maka disunnahkan kita untuk tidur siang untuk mengembalikan kembali fisik, kekuatan fisik yang telah dipakai dari pagi. Ya, jadi tidurnya seorang hamba di siang hari itu adalah satu akhlak yang mulia yang menyelisih syaitan. Ya, menyelisih syaitan dalam hal ini. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullah, akhiruhu humqun. Ya. Dan tidur di akhir siang itu adalah humqun. Apa itu? Kedunguan. Subhanallah. Ya. Tidur di akhir siang itu adalah satu perkara yang tercela. Ya. Kata liman azinallahu yakum. Karena tidur di akhir siang itu dalam keadaan menyelisihi kebiasaan para as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Wallah alam bisawab, sebagian para ulama menyebutkan tidur menjelang maghrib begitu ya. Ba'dal asr. Ba'dal asr. Kalau tidur, maka biasanya mereka dalam keadaan mengakibatkan ya malam harinya dia akan sulit tidur kembali. Menjelang maghrib sudah tidur. Maka ketika di awal malam, tak ada isya, itu sulit tidur. Sudah tidak lagi mengantuk. Padahal di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah tidurnya ba'dal isya. Ya, karena Nabi SAW yanam awalan lail. Rasulullah SAW tidur itu di awal malam. Ya, kalau beliau SAW tidur itu di awal malam. Jadi kalau sudah di awal sore atau di akhir siang, di sore hari sendiri sudah tidur, maka di awal malam gak ngantuk. Hal ini menjadi terdorong untuk begadang-begadang sampai bisa jadi pertengahan malam. Bisa jadi sampai pertengahan malam. Ya. Dan yang seperti ini barakallahu fiikum, dia akan terluput darinya kebaikan-kebaikan. Kalau seandainya seorang sudah enggak bisa tidur di awal malam, enggak ada isya, enggak bisa tidur, dia mau berbaring enggak bisa berbaring. Ya, enggak bisa terpejam matanya. Kenapa? Sudah tidur tadi sebelum maghrib. Maka di situ akan menjadikan seorang insan untuk begadang-begadang sampai pertengahan malam dan bisa jadi dia terluput darinya sholat witir, sholat tahajud, atau lebih parah dari itu terluput darinya sholat subuh berjamaah. Ya, oleh karena itu tidur di akhir siang itu adalah perkara yang tidak dianjurkan. Kalau ba'dal maghrib, usahakan untuk tidak tidur. Afan ba'dal maghrib. Ba'da, ya, asar. Usahakan untuk tidak tidur. Akhir siang, usahakan jangan tidur. Ya, walaupun Al-Imam Ibn Baz rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil. Ya, tentang secara khusus larangan tidur ba'dal asar. Tidak ada dalil. Ya, hanya saja, kalau seandainya hal itu akan bisa menyebabkan, sebagaimana yang tadi telah disebutkan, tidur habis asar menyebabkan ba'da isya nggak bisa lagi tidur, nggak lagi ngantuk, ya, sehingga dia akan begadang sampai jam pertengahan malam. Kenapa? Karena udah tidur tadi, ya. Akhirnya apa? Terluput darinya kebaikan tadi. Demikian juga tidur di waktu ba'dal maghrib. Ini lebih-lebih lagi. Di sana ada nas. Ya, wa kana ya, yakrahu an-naum qablaha wal hadits ba'daha. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam membenci tidur sebelum isya. Ya. Beliau alaihi salatu wasallam membenci tidur sebelum isya, ba'dal maghrib. Wal hadits ba'daha. Ya. Dan beliau juga membenci bercerita sesudah sholat isya. Ya. Kenapa ya ikhwah? Karena kalau tidur sebelum isya, ya, dalam hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, yakrahu an-naum qablaha wal hadits ba'daha. Kenapa beliau membenci tidur sebelum isya? Karena khawatir kalau habis isya atau habis maghrib tidur, sebelum isya tidur, khawatir akan terluput darinya sholat isya. Ya, apalagi kalau ada orang udah capek kerja, ba'dal maghrib, tiduran dulu. Akhirnya tertidur betulan. Habis maghrib tidur. Akhirnya dia gak sholat isya berjamaah di masjid, ya. Bahkan bisa jadi dia gak sholat isya. Nanti bangun-bangun sudah jam 3 subuh. Jam 3 dini hari baru bangun. Kenapa? Saya belum sholat isya. Dan yang seperti ini berarti dia telah meninggalkan sholat isya. Karena waktu sholat isya itu adalah sampai pertengahan malam. Ya, waktu isya, pendapat yang rajih, itu adalah ila muntasofil lail, sampai pertengahan malam. Kalau ada seorang ba'dal maghrib tidur, kecapean, setelah itu dia bangun-bangun jam 3 dini hari, ya, dalam keadaan dia menyengaja, ya, bukan ketiduran ya, dia menyengaja, dia sudah tahu gak boleh, hukumnya makruh dibenci, tidur habis sholat maghrib. Sebelum isya tidur, hukumnya dibenci. Kalau dia menyengaja seperti itu, berarti dia telah meninggalkan sholat isya. Kecuali kalau memang dia ketiduran. Kalau dia ketiduran, habis kerja, capek, lelah, atau habis safar, capek, lelah, ya, ba'dal maghrib, ketiduran. Dia baring-baring sebentar, tertidur. Gak ada yang bangun, gak? Bangun-bangun jam 3 dini hari. Maka gimana? Kalau dia gak sengaja, maka uzur bagi dia, maka dia boleh untuk menjalankan sholat isya di saat dia bangun. Ya. Man nama an sholatin, man nasya an sholatin, au nama anha, falyusalliha idza dzakaraha la kafarata anha illa dzalik. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang tertidur dari satu salat atau barang siapa yang lupa dari satu salat, maka hendaknya dia mengerjakan salatnya ketika dia tersadar atau ketika dia bangun. Ya. Bangun jam 3 ya langsung salat. Kenapa? Karena dia enggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, ya, sengaja tidur sebelum itu, tujuannya agar dia tidak menjalankan sholat isya, maka dia kena dosa dan tidak ada lagi kafarah buat dia, nggak ada lagi apa qadha buat dia. Adapun kalau dia ketiduran, maka dia ada kesempatan mengqadha, mengganti. Ya, ada yang bilang mengqadha, ada yang bilang enggak, itu waktunya, itu adaan. Ya, bukan mengqadha. Waktunya kapan? Ketika dia tersadar, ketika dia bangun. Hanya saja barakallahu fikum, ketika kita fi halatul ikhtiyar, ketika kita dalam keadaan bisa memilih, janganlah kita tidur sebelum maghrib. Ya, kalau udah sebelum maghrib tidur, khawatirnya kelewat sampai tengah malam, dia akan meninggalkan sholat isya. Ya, demikian juga, kalaupun dia bangun, ya, habis maghrib sholat isya dia bangun, dia tidur satu jam misalkan, habis bangun dia sholat isya, khawatirnya dia akan begadang. Dia akan begadang. Ya. Dan kalau sudah begadang, maka dia akan tidur larut. Tidur larut, khawatirnya dia kan bisa terluput darinya sholat witir, terluput darinya lebih dari itu sholat subuh berjamaah di masjid. Atau sholat subuh itu sendiri. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita menjaga waktu tidur kita. Walaupun ngantuk, usahakan jangan dulu tidur. Kerjakan aktivitas biar gak ngantuk. Ya, jangan udah ngantuk, dibawa berbaring-baring, malas-malasan. Ya, akhirnya tertidur. Kalau udah ngantuk ba'dal maghrib, segera ya, beraktivitas, jalan-jalan, berwudu, atau melakukan aktivitas yang kerja yang bisa menghilangkan rasa kantuknya. Ya, karena hukum tidur sebelum maghrib, ya, apa sebelum sesudah maghrib itu makruh. Wa kana yakruhu an-naum qablaha wal haditsa ba'daha, kata Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW membenci tidur sebelum maghrib dan juga membenci ngobrol ba'dal isya. Ya, bercerita yang tidak ada faedahnya, yang enggak ada manfaatnya ba'dal isya. Hukumnya makruh. Ya. Hendaknya ba'dal isya sudah tidur. Ya, kecuali kalau ada hadis, pembicaraan yang penting, ada rapat, ada ijtima, atau ada pembahasan ilmiah, ada pelajaran, belajar ilmu agama, atau ada musyawarah, dan yang lain sebagainya dari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Tidak mengapa untuk tidak tidur, sebagaimana dulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ba'dal isya, beliau kadang memurojah pelajaran, sampai kadang tengah malam. Sehingga beliau khawatir enggak bisa sholat witir, maka beliau diizinkan untuk sholat witir sebelum tidur. Ya, karena beliau kadang tidurnya larut. Barakallahu fikum, ikhwata liman azanallahu yakum. Ini ya, terkait dengan tiga waktu dari waktu tidur yang disebutkan oleh ya, Khawaj bin Jubair radhiyallahu anhu. Tidur di awal siang itu kebodohan, tidur di pertengahan siang kailulah, itu adalah akhlak yang mulia, dan tidur di akhir siang itu juga perbuatan yang dungu ya dzambillah. Kemudian kita baca di faedah atau di hadis sesudahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, bab al-ma'dabah. Ya, apa itu al-ma'dabah? Al-ma'dabah adalah disebutkan oleh al-ma'dubah ya, dengan ditomah dalnya. Apa? Ada juga yang memfatahnya, al-ma'dabah. Yang dimaksud di sini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa hiya ta'amul ladzi yasna'u ar-rajulu yad'u ilayhi an-nas. Makanan yang dibuat oleh seseorang yang dia mengundang manusia untuk menghadirinya. Ya. Kadang ini juga untuk pesta pernikahan atau untuk sengaja mengundang untuk makan begitu saja. Itu namanya al-ma'dabah atau ma'dubah. Di fathah dulnya, dalnya atau di dhammah. Qala an Maimun bin Mihran. Ya, rahimahullah, dari Maimun bin Mihran yang Allah semoga merahmatinya. Sa'adu Nafi'an. Aku pernah bertanya kepada Imam Nafi'. Imam Nafi'. Imamnya Ahlu Sunnah, bekas budaknya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Nafi', hal kana Ibnu Umar yad'u lil ma'dabah? Apakah dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mengundang manusia untuk menghadiri makanan yang dibuat oleh beliau? Ya. Ditanyakan tentang perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qal, beliau menjawab, Al-Imam Nafi' rahimahullah menjawab, lakinnahu inkasara lahu ba'irun marratan ya fanaharnahu. Ya, kata beliau, iya, pernah Ibnu Umar pernah mengundang kita, para murid-muridnya, para sahabat-sahabatnya. Ya. Yakni tatkala ada ontaknya beliau yang ketiga itu terjatuh dan patah tulangnya, sehingga kami menyembelihnya. Kami menyembelih ontak miliknya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, karena dagingnya banyak, beliau dengan keluarga ya, tentunya akan berlebih kalau seandainya dikonsumsi sendiri. Nah, maka kata beliau dipanggil. Ya, qol Ibnu Umar mengatakan, ya, Ukhsyur 'alayya al-madinata. Kumpulkan ya kepada kami warga kota Madinah. Kumpulkan kepada kami warga kota Madinah. Masyaallah. Khadhal liman anzana Allah yakum. Di sini menunjukkan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu sangat-sangat memuliakan orang-orang ya sahabat-sahabat beliau yang ada di kota Madinah. Satu ekor unta dipanggil. Ya, ukhsyur 'alayya al-Madinah. Di sini disebutkan kumpulkan kepada saya di rumah saya al-Madinah. Yang dimaksud ahlal Madinah. Cuma disebutkan Madinah saja. Kumpulkan Madinah kepada saya. Yang dimaksud adalah warganya. Ya, kumpulkan kepada kamu, kepada saya warganya kota Madinah. Kemudian qala Nafi, Al-Imam Nafi rahimahullah mengatakan faqulu ya Aba Abdurrahman ala ayyi syai. Ya. Wahai Aba Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ala ayyi syai'in, apa yang hendak, tujuan apa untuk mengumpulkan orang-orang kota Madinah? Laisa indana khubsun. Ya, dalam keadaan kami tidak memiliki roti. Ya, kami tidak memiliki roti. Ini pertanyaannya Al-Imam Nafi. Nafi ini bekas budaknya Ibn Umar radhiyallahu anhu, sehingga disuruh untuk apa? Memanggil warga kota Madinah. Roti enggak ada, cuma kita baru nyembelih unta. Faqala, kata Ibn Umar radhiyallahu anhu, Allahumma lakal hamdu. Hadza uraqun. Ya. Allahumma ya Allah, milikmu segala puji. Ini adalah uraq. Uraq ini jamak dari araqun. Ya, ini apa? Daging atau tulang-tulang yang sebahagiannya sudah dimakan dagingnya. Ya, tulang-tulang yang kebanyakan dagingnya sudah dikonsumsi, sudah dimakan. Wa hadza maraqun, dan ini juga maraq. Ya. Maraq ini ya ikhwah, kuahnya. Ya. Kuahnya dihidangkan juga. Qala wabat'un, wabit'un atau wabat'un, boleh dikasrah, boleh di fathah. Dan ini juga sepotong daging. Jadi ini yang mau dihidangkan. Rotinya enggak ada. Cuma daging, kuahnya, daging yang nempel di tulang. Ya, kalau mau silahkan untuk datang makan di rumah saya. Ya. Ini yang disebutkan kepada Nafi yang mengundang para jamaah-jamaah warga kota Madinah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Faman syaa'a akal wa man syaa'a wada." Barang siapa yang ingin silakan dia makan. Ini hidangannya seperti ini. "Wa man syaa'a wada." Barang siapa yang tidak ingin ya, silakan dia tidak usah makan. Masyaallah, di sini kita lihat semangatnya para sahabat di dalam mengundang saudara-saudaranya untuk menikmati hidangan ala kadarnya. Walaupun mungkin hidangannya tidak begitu lezat. Ya, marok, kuah, daging. Atau daging yang sudah dimakan sebagiannya. Tulang-tulangnya ya sudah mulai terlihat. Atau juga daging yang sudah terpotong-potong. Ala kulli hal diundang. Ya, subhanallah, ini juga di antara adab para sahabat ketika ada undangan apapun, usahakan untuk menghadirinya dan jangan meremehkan hidangannya. Yang lebih dipentingkan daripada itu adalah kehadiran kita. Datangnya kita di dalam undangan memenuhi kewajiban sebagai saudara seiman. Ya, hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim lainnya adalah ada 6 perkara. Salah satunya fa'idha da'aka fa'ajib. Jika saudaramu mengundang, undangan apa saja? Apakah undangan walimah, undangan ini, undangan itu, undangan makan, sekedar makan? Datang, fa'ajibu. Tunaikan undangannya, penuhi undangannya. Ya, walaupun diundangnya dengan hidangan yang begitu sederhana, datang. Jangan diremehkan hidangannya. Kata Rasulullah SAW, walau du'itu bidhura'al qura'a la'ajabtu. Kalau saya diundang dengan hidangan kaki kambing bagian depan, kaki kambing bagian belakang, saya tetap mendatanginya. Ya, walaupun hidangannya begitu sederhana. Datang. Dan enggak boleh kita mencela makanan. Enggak boleh kita kemudian mencela satu hidangan. Ya. Dihidangkan makanan, wah, di rumah saya lebih enak daripada yang ini. Subhanallah. Ya, ini adab yang sangat jelek. Ya. Mencela makanan ini termasuk adab yang sangat jelek yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun diundang dengan hidangan kaki kambing datang. Beliau ingin menegaskan kepada kita untuk menjaga ya, perasaan orang yang mengundang. Ya, menjaga perasaan orang yang menghidangkan makanan. Karena apa? Karena kalau kita sudah hadir, kita sudah makan mencicipi, maka itu merupakan bagian dari ya, hak yang begitu besar yang wajib ditunaikan kepada saudara kita. Kecuali satu dan yang lain hal, misalkan karena kita mungkin sakit, ya, dokter memberikan kita nasihat untuk berpantang demikian-demikian, ya sudah kita minta maaf. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada yang seperti itu, maka hendaknya kita tetap hadir. Ya, jangan sampai kemudian kita mencela. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak mau menghadirinya. Ya, apalagi sampai kita barakallahu fikum menyebutkan alasan tidak mau makan karena ya tidak sesuai dengan selera, maka ini adalah akhlak yang sangat tercela. Kemudian juga ikhwat aliman azinallahu yakum, ya, kita juga dianjurkan ya ketika ada makanan berlebih untuk mengingat-ingat kepada tetangga. Rasulullah SAW ya menyebutkan, ya Aba Dzar, idza tabakhta marqatan fa aktsir ma'aha fa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak daging berkuah, ya, fa aktsir ma'aha, perbanyak airnya. Perbanyak apa? Airnya. Fa ta'ahad jiranaka, terus ingat-ingat tetangga-tetanggamu dikasih. Ya, enggak apa-apa untuk diantar. Walaupun sekedarnya. Ya, dagingnya sejumput sedikit misalkan. Kenapa? Karena memang yang kita masak sedikit. Atau kuahnya diperbanyak. Ya, atau dicampur dengan sayur-sayuran atau dicampur dengan mie atau dan yang lain sebagainya. Diantar ke tetangga. Ta'ahad syirona. Ya, kalau memang bisa yang lebih enak lagi berikan. Kalau ternyata mampunya seperti itu, jangan disepelekan. Ya, ya apa namanya? Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya tahkirana minal ma'rufi syai'a walau firsina syahat. Ya, wahai para tetangga, jangan kalian meremehkan perbuatan baik sedikitpun, walaupun cuma mengantarkan apa? Kaki kambing pada kerabat atau kepada tetangga. Karena apa? Ini merupakan bagian daripada adab Islam yang mulia. Ya, di membagikan beberapa ya makanan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ini termasuk bagian daripada perkara yang akan bisa menambahkan kasih sayang, rasa cinta kepada tetangga. Yang mana barakallahu fikum, ini adalah bimbingan dari ajaran Islam yang para salaf biasa menjalankannya. Tapi ikhwah, mungkin ini bisa dibahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.